Mitra bisnis, saat ini harga tembakau turun karena panen melimpah. Pemerintah daerah Madura akan membuat peraturan yang menetapkan harga terendah yang harus dibeli oleh pabrik atau pedagang dengan alasan agar pendapatan petani tembakau tidak berkurang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah, Wisnu Brata. Pak Wisnu, apa komentar Anda? Ini sangat bagus, jadi seharusnya pemerintah itu menetapkan harga dasar. Artinya pada waktu harga itu di bawah harga pasar, seharusnya pemerintah itu mempunyai kewajiban untuk mengamankan harga. Tetapi pada waktu harga itu di atas harga BEP, ya, atau di atas pikiran petani, silakan mekanisme pasar berjalan, begitu. Ya itu sudah pemerintah sebenarnya di mana di negara manapun itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengamankan harga itu tidak di bawah break even point apapun komoditasnya. Seharusnya pemerintah ada mengatur tentang batasan harga terendah. Jadi berapa sih BEP petani, break even point petani? Jadi kalau BEP petaninya itu misalnya, tapi itu dihitung oleh pada waktu menghitung BEP itu nggak boleh sepihak, hanya pemerintah saja, harus melibatkan semua pihak, stakeholder. Tidak hanya ditetapkan oleh petani saja, tapi ditetapkan oleh suatu lembaga, apapun namanya, yang terdiri dari beberapa lembaga profesional, orang-orang profesional, pihak pemerintah, petani, dan mungkin pabrikan, gitu loh. Nah, kalau gitu kan nanti ada BEP-nya. Kalau harga itu di bawah BEP, ya pemerintah harus bekerja untuk mengamankan harga. Tapi kalau harga itu di atas BEP, ya silahkan mekanisme pasar berjalan, gitu. Jangan seperti yang terjadi sekarang, misalnya kentang. Kentang itu kan di bawah harga BEP, kan kasihan mereka, ya. Yang membantinya kentang-kentang impor, ya. Nah, sekarang ini pemerintah juga harus punya kewajiban. Tembakau-tembakau impor itu juga harus dibatasi. Silahkan dengan apapun caranya, apakah misalnya dengan kebijakan non-tarif misalnya, dengan menerapkan aturan batasan prosentase kandungan lokal di setiap produk tembakau yang dinamakan kretek misalnya. Ya misalnya kretek itu boleh dikatakan disebut sebagai kretek itu kalau konten lokalnya itu di minimal 85% misalnya. Ya, kalau 85% berarti kan secara otomatis itu kan kebijakan non-tarif kan. Kalau kita menggunakan kebijakan tarif ataupun pelarangan kan kita sudah, Indonesia sudah menandatangani FTA, Free Trade Agreement dan WTO ya, Forum Internasional. Tetapi kalau kita menggunakan kebijakan non-tarif, misalnya kita menggunakan aturan bahwa konten lokal atau produk rokok itu, kalau boleh dikatakan sebagai rokok kretek, kandungan lokalnya itu minimal 85% atau 90%. Gitu. Kalau seperti itu kan berarti mau tidak mau, kalau tidak suka, tembakau impor sudah pasti akan dikurangi, gitu loh. Sehingga tercipta supply and demand yang seimbang. Lalu, apa harapan pengusaha terhadap peran pemerintah dalam industri tembakau sendiri, Pak? Sekarang ini kan ada beberapa faktor ya. Saya sendiri juga tidak tahu apa faktor yang pasti. Yang satu, ketakutan pabrikan terhadap efek tembakau. Banyak pabrikan itu sekarang itu ketakutan. Kalau ternyata mereka membeli dengan jumlah banyak dan RPP disahkan, kan itu tembakau mau dia buat apa, gitu loh. Ya, jadi ketakutan terhadap RPP. Yang kedua, memang di beberapa daerah terjadi anomali cuaca. Anomali cuaca angin yang terlalu besar, sehingga banyak akar itu stres dan mengakibatkan di beberapa daerah, tidak semua daerah, itu kualitas tembakonya menurun. Dan disebabkan karena memang tahun ini terjadi penanaman yang cukup luas. Ya, walaupun kita sendiri belum mengetahui secara pasti berapa jumlah yang ditanam di semua daerah kita tembakau, tapi yang jelas beberapa daerah kita ambil sampel mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu adalah beberapa hal yang disebabkan harga jatuh di beberapa daerah. Tetapi yang paling utama adalah sekarang ini ada yang namanya dana bagi hasil cukai tembakau kan. Daripada digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya proyek, alangkah lebih baiknya kalau dana-dana itu digunakan untuk mengamankan sampai petani mengalami kerugian. Demikian Ketua Asosiasi Petani Tembakau Jawa Tengah Wisnu Brata. Saya Wendy Lim.